mencintaiku tanpa syarat. Berikan ku segalanya, berikan ku yang terbaik. Menjagaku, melindungiku, merawatku ketika sakitku. Hatiku yang hati dia, tak peduli dia. Tapi dia tetap di sini, selalu di sini, dia di sini. Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa membalas cintanya? Mengapa susahnya? Oh, tak ada yang bisa mencintaiku seperti dia mencintaiku. Hanya dia, cuma satu. Memperhatikanku, melindungiku, menyayangiku, mencintaiku. Kukhianati dia, tak peduli dia. Tapi dia maafkan aku, maafkan lagi, maafkan dulu. Tapi oh mengapa ku tak bisa punya rasa dengan dia yang punya rasa ku biarkan, sedang dia luar biasa. Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa membalas cintanya? Mengapa susahnya? Oh, tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa membalas cintanya? Mengapa susahnya? Anugerahkanlah rasa cinta ini, kesendirian semua pen.